kalian bersyukur, dan saya akan tambah nikmat untuk kalian. Walaupun kapan pun kamu kalau kalian mempunyai sesungguhnya dan kekuasaan. Alhamdulillah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita beribadah kepada Allah. Baru saja kita tunaikan salat maghrib secara berjamaah. Semoga tercatat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, melanjutkan pembahasan kajian kita kitab Aqidah Tauhid. Kita masih di pasal yang ketiga, pasal yang membahas tentang upaya usaha menjaga kemurnian Aqidah Tauhid, menjaga agar akidah tauhid kita tetap lurus, tetap benar sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Pembahasannya tentang masalah taqdimul qarabin wan nudur wal hadaya lil mazarati wal kubur wa taqdimuha, memberikan persembahan-persembahan, begitu juga nadar, hadiah untuk tempat-tempat yang dikeramatkan atau kuburan-kuburan yang diagungkan. Di mana Rasul alaihi salatu wassalam dalam rangka menjaga akidah umatnya supaya akidah umatnya itu tegak lurus sesuai dengan bimbingan Allah taala, maka Allah maka Rasul alaihi salatu wasalam memberikan bimbingan-bimbingan, tuntunan-tuntunan, bahkan peringatan-peringatan terkait dengan al-kubur, kuburan-kuburan, terkait dengan tempat-tempat yang sering menjadi kunjungan secara rutin, tempat ziarah. Di antara bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam untuk umatnya adalah agar umatnya tidak terjatuh ke dalam sikap hulu, berlebih-lebihan, melampaui batas, sampai mengkultuskan individu-individu tertentu melebihi batas tuntunan syariat. Jangan sampai terjadi pada umatnya apa yang terjadi kepada orang-orang Nasrani, orang-orang Nasara, yang mengkultuskan Isa ibnu Maryam sampai diangkat dijadikan sebagai anak Tuhan, bahkan Tuhan yang disembah. Rasul alaihi salatu wasalam di dalam hadis Umar radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "La tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun fakulu Abdullah wa rasuluh." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Begitu juga Imam Ahmad di dalam Musnad. La tutruni, jangan kalian berlebih-lebihan menyanjung diriku. Jangan kalian berlebih-lebihan di dalam memuji diriku kama ataratin Nasara Isa bin Maryam, sebagaimana orang-orang Nasara telah berlebih-lebihan menyanjung, memuji, memuliakan Isa ibnu Maryam. Inama ana abdun, tidak lain aku ini adalah hamba. Fakulu Abdullah wa Rasuluh, maka ucapkanlah oleh kalian untuk diriku sebagai hamba Allah dan Rasulnya Allah. Artinya sebagai hambanya Allah jangan disembah, seperti Isa jangan disembah. Kalau kemudian orang Nasara menyembah Isa ibnu Maryam, itu adalah kesalahan, kekeliruan fatal, bahkan penyimpangan dalam hal akidah, karena yang berhak diibadahi, yang disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun Isa ibnu Maryam juga manusia. Aku, kata Rasul, aku juga abdun. Aku juga manusia. Jangan disembah. Tugasnya manusia itu justru menyembah, bukan disembah. Bukan Tuhan. Namun satu sisi sebagai manusia, sisi yang lain adalah Rasulullah, Rasulnya Allah. Artinya sebagai manusia tidak boleh disembah, sebagai Rasul harus kita muliakan, harus kita hormati, harus kita cintai, kita sayang, bahkan kita taati, karena sebagai Rasul kita jadikan tauladan, panutan. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh ada pada diri Rasul alaihi salatu wasalam itu adalah tauladan yang baik, uswah hasanah untuk kalian. Sebagai Rasulnya Allah, utusannya Allah, menyampaikan wahyunya Allah, sudah semestinya kita imani, kita taati, kita hormati, kita muliakan. Jangan sampai kita kemudian merendahkan, menghinakan, memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun cintanya kita, memuliakannya kita, memujinya kita kepada Rasul, jangan melampaui batas. Jangan sampai meyakini Rasul itu bisa memberi rezeki, bisa memanjangkan umur, bisa menyehatkan, bisa mengabulkan doa, permintaan, hajat-hajat kita. Jangan. Karena yang bisa hal-hal yang demikian, memanjangkan umur, memberi rezeki, memberikan pertolongan, memberikan doa, mengabulkan doa terhadap hajat keinginan kita, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah Al-Kahfi, Rasul pun diperintahkan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basarum mislukum, innama yuha ilayya." Katakanlah wahai Muhammad, tidak lain aku ini manusia seperti kalian, cuman diwahyukan kepadaku wahyu. Aku adalah manusia, cuman aku sekaligus Rasul, utusannya Allah. Sebagai manusia kita tidak boleh mengibadahinya, tidak boleh menyembahnya. Sebagai Rasul kita muliakan, kita hormati, kita taati, kita imani sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, yang menjadi tuntunan Rasul alaihi salatu wasalam terkait dengan kuburan adalah dilarang kita membangun, meninggikan bangunan di atas kuburan. Sebagaimana hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Imam Muslim di dalam sahihnya, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai dalam kitab Sunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Ali bin Abi Thalib dengan perintah diantaranya, Allah tada timsalan illa tomastahu, wala qabron musrifan illa sawaitahu. Jangan kamu biarkan ada patung kecuali kamu penggal itu kepalanya. Nah, ini coba. Patung makhluk bernyawa, makhluk hidup, jadikan patung. Ini dilarang di dalam Islam. Wala qabron musrifan, dan jangan kamu tinggalkan kuburan yang ditinggikan illa sawaitah, kecuali kamu ratakan. Di dalam riwayat yang lainnya, kalaulah ditinggikan sekedar tanahnya saja, itu pun sejengkal, tidak lebih. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengapur, mencet, dan membangun bangunan di atas kuburan. Sebagaimana datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, naha Rasulullah SAW antajsisil qabri wa ayyuk ada alaihi wa ayyubna alaihi bina. Bahwasanya Nabi SAW melarang untuk mengapur, dicat, diwarna-warna. Wa ayyuk ada alaihi, dan Rasul melarang untuk duduk di atas kuburan. Wa ayyubna alaihi bina, dan Rasul alaihi salatu wasalam melarang untuk membangun di atas kuburan. Jadi cukup kuburan itu kalau sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wasalam, kalaulah ditinggikan tanahnya tidak lebih dari sejengkal, sebagai pertanda dikasih nisan, selesai. Tidak perlu dikeramik, apalagi di marmer, apalagi dibangun tembok, dibikin atap. Ini sudah menyelisih tuntunan Rasul alaihi salatu wasalam. Makanya kalau kita datang ke Madinah, kemudian melihat Makbarah Al-Baqi, pekuburan Baqi yang ada di sebelah kiri Masjidin Nabawi, kita melihat itu kuburan-kuburannya para sahabat yang ada, cuman tanahnya dinaikkan sedikit, kemudian dikasih nisan berupa batu. Kalaulah di kanan kirinya dikasih batu supaya tanahnya tidak longsor, kota cuman batu, enggak di semen, enggak dikasih keramik, itu padahal kuburannya orang-orang yang mulia, di antaranya kuburan istri Rasul alaihi salatu wasalam, anak putrinya Rasul alaihi salatu wasalam, kuburannya Utsman bin Affan, kuburannya Ali bin Abi Thalib, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di situ. Begitu juga kalau di kuburan Uhud. Karena ini kita kalau sudah datang ke Madinah, niat kita adalah agar kita bisa sholat di Masjid Nabawi yang keutamanya adalah lebih utama dibandingkan sholat di masjid-masjid yang lain. Kalau sudah sampai Madinah, kita disunnahkan untuk ziarah kubur Uhud dan Baqi. Begitu juga di Makbarah Uhud, di mana dikuburkan suhada Uhud, para sahabat yang meninggal sebagai syahid di kejadian perang Uhud. Itu malah rata, karena dulu sebenarnya ada nisan-nisannya, cuman terkena banjir sehingga rata gitu. sudah tidak tahu lagi mana yang kuburannya, kuburannya, sehingga sudah ditembok, tembok untuk batas tanah makbaroh dengan tanah yang selain makbaroh. Setelah itu rata. Tidak dibangun di keramik, di marmer, tidak. Ini juga. Tidak juga dipasang nisan bas, ada bentuk dari kayu ataupun semen, tidak. Iyalah. Ini tuntunan Rasul alaihi salatu wasalam. Ini kaitannya dengan akidah. Bahkan maka muslimin, supaya tidak ada nanti umat Islam itu terjatuh pada mengagungkan kuburan. Datang kalau ke kuburan niatnya tidak lain adalah ziarah kubur dalam rangka mengingatkan kematian. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruhal an fa innaha tudzakkirukumul maut." Aku dulu melarang kalian dari ziarah kubur. Awal-awal Islam ziarah kubur itu dilarang. Karena akidahnya umat Islam baru-baru masuk Islam itu belum kuat, khawatir terjadi seperti orang jahiliyah dahulunya. Mereka mengagungkan kuburan, bahkan menyembah kuburan, meyakini orang yang sudah dikubur memiliki kemampuan-kemampuan, bisa mendengar permintaan, bisa mengabulkan permintaan. Nah, ini seperti yang menjadi sesembahan mereka, berhala mereka dari kaum jahiliyah, namanya Latta. Nah, berhala Latta itu bentuknya kuburan. Kuburan orang yang dikenal baik, orang yang dikenal soleh, yang biasanya Latta yalutus sawik, mengadoni adonan roti yang sudah dicampur dengan daging, dimasak, kemudian dibagi gratis ke jamaah haji. Setiap musim haji dia demikian, bikin adonan tepung campur daging, dimasak, dikasihkan kepada jamaah haji gratis. Nah, kemudian orang ini meninggal, sehingga orang-orang yang biasa haji situ, orang-orang sekitar situ yang biasa mendapatkan bantuan makanan gratis tidak bayar, merasa kehilangan. Mana ini orang yang dulu biasanya bagi-bagi makanan gratis? Oh, dia sudah meninggal, dikubur di sana. Akhirnya kuburannya didatangi orang. Lambat laun, akhirnya kuburannya menjadi sering didatangi orang, rutin akhirnya kuburannya diagungkan, dikeramatkan, akhirnya disembah. Orang bernadar di situ, orang meminta hajat, keinginan-keinginannya, menyampaikannya di situ ke kuburan, minta kesembuhan dari sakit. Mungkin kalau orang sekarang minta wangsit nomor togel. Ya, ada orang yang datang ke kuburan orang-orang tertentu. Ya, berdiam diri di situ, mengadakan tirakatan atau amalan tertentu, cari wangsit. Cari bisikan, suara gaib gitu, dari orang yang sudah dikubur. Karena orang yang dikubur itu diyakini punya kesaktian, punya kelebihan. Nah, ini keyakinan-keyakinan yang sudah menjurus kepada kesyirikan, jemaah kaum muslimin rahimahullah. Ini hikmahnya kenapa kuburan itu dibuat sedemikian. Tidak dituntunkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam untuk dibangun di kapur supaya tidak ada unsur pengagungan. Adapun orang ziarah kubur, fazurul an, ziarahilah kubur sekarang, boleh bagi kalian untuk ziarah kubur karena kata Rasul, fa innaha tudzakkirukumul maut, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Ini jemaah. Yang ketiga, Rasul alaihi salatu wassalam melarang umatnya untuk sholat menghadap kuburan, apalagi di kuburan, di pekuburan, tidak boleh. Menjadikan kuburan sebagai tempat sholat tidak boleh. Itu sama halnya menjadikan pekuburan sebagai masjid. Jemaah kaum muslimin, di antara keistimewaan, kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekhususan, keistimewaan, yaitu di antaranya waj'alat lil ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi ini bagiku masjid dan untuk alat bersuci, jadi tayamum tanah ini. Artinya kapan saja kita mendapati waktu sholat, nah silahkan, boleh mengerjakan sholat di mana saja. Kalau kita tidak mendapati masjid misalnya seperti ini, waktu kita di tengah hutan, nah, waktu kita di ladang, mau pulang ke kampung jauh, tidak terdengar azan, sholat di ladangnya, di hutan, boleh. Beda dengan umat-umat dahulu, kalau ibadah harus datang ke tempat ibadah yang sudah dikhususkan sebagai tempat ibadah. Kalau orang Nasoro harus ke kanisahnya, ke gerejanya, di luar itu gak boleh. Nah kalau umat Islam, di kapanpun kita mendapati waktu sholat, boleh kita laksanakan, tidak mesti di masjid. Kecuali kalau kita dengar adzan dari masjid, kita harus datang ke masjid berjamaah untuk laki-laki. Tapi kalau di tengah hutan, misalnya lagi cari kayu, atau di tengah kebun, tidak memungkinkan untuk pulang, atau memang ya ini pengen pulangnya adalah nanti sore maghrib, tidak memungkinkan sholat berjamaah di masjid, tidak terdengar adzan, sholat di kebun. Nah kecuali tempat-tempat yang dilarang datang nas larangan untuk kita sholat di situ, di antaranya makbaroh, pekuburan. Nah, kalau itu masuk lahan tanah lokasi pekuburan, nggak boleh kita sholat di atasnya, walaupun baru ada satu kuburan. Yang kedua yang tidak boleh adalah hammam, kamar mandi, toilet, itu gak boleh untuk sholat. Yang ketiga adalah tempat berderum atau kandang unta. Kandang unta gak boleh untuk sholat di situ. Ini tempat-tempat yang kita dilarang untuk menunaikan sholat. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ketika Rasul alaihi salatu wasalam sakit keras hingga beliau meninggal, sesekali beliau menutupkan kain ke wajah beliau. Ketika beliau sudah nafasnya agak berat karena ketutup kain, dibuka. Kemudian setelah longgar, tutup lagi. Wajah beliau ditutup. Kemudian dibuka. Demikian. Di tengah-tengah beliau melakukan demikian, beliau bersabda, laknatullah alal yahud wan nasar. Laknatnya Allah kepada orang Yahudi dan orang Nasara. Kenapa orang Nasara, orang Yahudi dilaknat? Ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah, tempat sholat. Itu karena orang Yahudi dan orang Nasara menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah, tempat sholat, maka mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dilarang. Artinya Rasul alaihi salatu wasalam, beliau sakit keras sampai belum meninggal itu mengingatkan umatnya. Orang Yahudi, orang Nasara itu dilaknat gara-gara mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Sehingga dalam riwayat yang lainnya Rasul alaihi salatu wasalam menasihatkan kepada umatnya, fala tattakhidul kubura masajid. Jangan kalian jadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Makanya kesalahan fatal perlu diingatkan takmir masjid, masyarakat, kalau misalnya di dalam masjid kok ada kuburan. Misalnya karena yang meninggal itu ulama, misalnya salah satu ulama atau alim, orang soleh, orang berjasa dengan masjid tersebut dan sebagainya, pendiri masjid mungkin, sekalipun berwasiat kuburkan saya di bagian masjid di pojoknya misalnya, tidak boleh kita laksanakan wasiat tersebut. Karena wasiat itu boleh dilaksanakan kalau tidak melanggar syariat. Tidak boleh. Bahkan kalau ada kuburan, maka salah satu harus dipindah, dipisah. Nah, kalau kuburannya duluan ada, masjidnya yang dipindah. Kalau masjidnya duluan yang ada, kuburannya yang dipindah. Nah, ini sih. Harus. Kenapa? Tidak boleh. Hukumnya pun beda kuburan dengan masjid. Masjid tempat sholat, kuburan bukan tempat sholat, tempat dikuburnya jenazah. Ini juga. Kalau mau memuliakan orang yang sudah meninggal, bukan caranya demikian. Dimuliakannya orang yang meninggal itu didoakan, dimintakan ampunan. Nah, bukan kemudian diagung-agungkan, dikultuskan, apalagi sampai dikeramatkan kuburannya, apalagi sampai dikubur di dalam masjid. Ini tidak boleh. Kalau kita mendapati misalnya mau sholat di sebuah masjid, kok ada bangunan di tengah masjid, apa itu? Tanya, itu apa bangunan di tengah masjid? Oh, itu kuburan. Berarti kita cari masjid yang lain. Cari masjid yang lain. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna quburo anbiya'ihi masajid. Ala fala tattakhidul quburo masajida fa inni anhaakum an dhalik." Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ketahuilah, jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik, karena aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Kemudian diterangkan, ini hadis Jundub radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Imam Muslim. Diterangkan oleh Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Fauzan rahimahullah wa ra'ah ta'ala, ittihaduha masajida ma'nahu as-shalah indah. Menjadikan kuburan sebagai masjid itu maknanya ada dua. Satu adalah sholat di sisi kuburan. Walaupun tidak ada bangunan masjidnya, kalau sholat di sisi kuburan berarti itu sudah menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat sholat. Wa illam yubna masjidun alaiha, walaupun tidak dibangun di atasnya masjid. Fa kullu maudi'in usida li sholati fittihad fihi utuhida masjida, setiap tempat yang di situ dilaksanakan, digunakan untuk sholat, berarti itu menjadikannya sebagai masjid, tempat sujud, tempat sholat. Ini jamaah. Makna yang kedua, betul-betul memang membangun masjid di atas kuburan. Nah, itu jelas tidak boleh. Jadi ada dua makna. Ada bangunan masjidnya, ini yang tidak boleh juga. Yang makna dua juga tidak boleh, walaupun tidak ada bangunan tetapi sholat dilaksanakan di sisi kuburan, ini juga tidak boleh. Ini perkara-perkara yang menjadi tuntunan Rasul alaihissalatu wassalam agar umatnya tetap tegak lurus di atas perkara yang benar. Beliau mengatakan waqad khalafa aktsarun nas hadhihi nawahi, banyak orang yang menyelisihi, melanggar larangan-larangan ini tadi. Ada orang sholat di kuburan, ada orang membangun bangunan-bangunan di kuburan, meninggikan kuburan. Kalau kita ingin berbakti kepada orang yang sudah meninggal, misalnya orang tua kita, ya yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, bimbingan Rasul Alaihissalam, bukan kemudian dengan cara membangun bangunan di atas kuburan. Biar gak kehujanan. Dia sudah dikubur di dalam kuburan, gak ada hubungannya kena hujan atau gak kena hujan. Tidak perlu dikasih atap. Yang menjadi kewajiban kalau ingin berbakti kepada orang yang sudah meninggal karena dia orang tuanya misalnya, dimohonkan ampunan, wastaghfir lidzambika walil mu'minin wal mu'minat, mintalah engkau ampunan kepada Allah untuk dosa-dosamu, dan mintakanlah ampunan orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beriman laki-laki maupun wanita. Ini jemaah. Sehingga kata beliau, wartakabu ma haddara minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melanggar apa yang telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawaqa'u bisababi dzalika fi sirkil akbar, bahkan mereka terjatuh karena perbuatan-perbuatan melanggar itu tadi ke dalam kesyirikan yang besar. Nyatanya akhirnya kuburan didatangi, orang datang ke situ memberikan persembahan-persembahan. Ada yang membawa beras, ada yang membawa sembelihan, ada yang membawa macam-macam, dan kemudian menyampaikan hajat, keinginan, maksud, tujuan, berdoa, memohon, meminta restu dan sebagainya dan sebagainya. Ini sudah menyelisih tuntunan Rasulullah SAW. Kita kalau misalnya datang ke Madinah dalam rangka agar sholat di Masjid Nabawi, setelah kita sholat, nah, dituntunkan kita mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasul Alaihissalam, yakni di dekat kuburnya Rasul Alaihissalam. Nah, sebelah kiri pojok masjid. Nah, itu dulu rumahnya Rasulullah SAW, rumahnya Aisyah. Beliau dikubur di situ karena seorang nabi itu dikubur di tempat meninggalnya. Dulu rumahnya karena dekat dengan masjid. Karena masjidnya mengalami perluasan-perluasan, sekarang nempel. Tetapi sebenarnya beliau dikubur bukan di dalam masjid, tetapi di dalam rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Makanya sekarang kalau perluasannya itu ke arahnya ya ke depan, nah, ya, ke samping, bukan ke arah, ya ini ke kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bentuknya L gitu. Kuburannya Rasul di pojok. Secara dinding menyatu dengan masjid, tetapi secara tempat itu bukan masjid, bukan masuk di dalam masjid. Karena itu dulu rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Maka kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Minimalnya demikian. Salawat Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Innal hamidu majid. Habis itu salam kepada Abu Bakar yang dikubur di sampingnya dan Umar. Assalamu alayka ayyuha khalifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu juga Umar. Selesai ya sudah, keluar. Nah, tidak perlu kemudian kita meminta-minta, menangis-nangis, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tidak. Kenapa? Kita tidak perlu memanggil Rasul. Rasul sudah meninggal. Kita tuh kewajibannya adalah menyampaikan salawat dan salam. Ya ayyuhalladzina amanu. Di surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, salawatlah, sampaikanlah salawat untuk nabi dan sampaikanlah salam kepada beliau. Di dalam hadis Rasul alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, sallu alayya fa inna salatakum tabluhuni aynama kuntum. Salawatlah kepadaku, sesungguhnya salawat kalian itu sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Kita salawat di sini sampai kepada Rasul. Bukannya Rasul yang mendengar, tetapi disampaikan, ada malaikat yang menyampaikan. Kata Rasulullah SAW, Allah Ta'ala mengembalikan ruh kepadaku dan disampaikan oleh malaikat kepadaku bahwasanya ada si fulan bersolawat kepadamu. Nah, ini juga. Bukannya berarti kalau kita di sini Rasulullah SAW mendengar langsung, enggak. Tapi disampaikan ada malaikat utusannya Allah yang menyampaikan kepada Rasul. Rasul SAW menyatakan, ruh itu dikembalikan kepadaku dan disampaikan kepadaku bahwasanya si fulan menyampaikan solawat untukmu, si fulan menyampaikan solawat. Demikian. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsuma kuntum. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shalawatlah kalian untukku, sesungguhnya shalawat kalian itu sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Dengan cara tadi Allah Ta'ala kembalikan ruhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian malaikat menyampaikan kepada beliau. Ini jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Tidak ada tuntunan kita meminta-minta kepada Rasul, ya Rasul, berikanlah kemudahan dalam urusan hidupku. Enggak. Ya Rasul, berikanlah kelapangan rezeki. Enggak. Karena itu semua itu mintanya kepada Allah. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Makanya Rasulullah alaihi salatu wasallam semua doanya mesti lafadznya yang dipanggil itu Allah. Allahumma ya Allah. Ya Rabbi, Rabbana, begitu. Ya Allah, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, begitu. Memintanya kepada Allah. Padahal sudah meninggal sebelumnya Rasul-Rasul yang banyak. Enggak pernah Rasulullah SAW di dalam doanya memohonnya, memanggilnya kepada Nabi. Misalnya Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, enggak. Tidak pernah Rasulullah SAW kemudian, ya Ibrahim, ya Adam, ya Nuh, ya Ismail, ya Musa, ya Sulaiman. Tidak pernah. Coba kamu sendiri. Loh, kalau orang sekarang kok minta-mintanya kepada Nabi Muhammad, memanggil-manggilnya, ya Muhammad, ya Habibi, ya Mustafa. Nah, minta-minta kemudian, memanggil-manggil Rasul. Tidak boleh jemaah kaum muslimin. Kita sekali lagi bersolawat, salam untuk Rasul, dan utamanya kita mengikuti tuntunan Rasul, mengikuti, mentaati apa yang menjadi ajaran, petunjuknya Rasul alaihi salatu wasalam. Itulah kita mengimani, menghormati, memuliakan Rasul alaihi salatu wasalam. Tidak boleh kita meminta-minta. Jangan sampai kita seperti orang Nasoro kemudian menjadikan Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Yang mampu memberikan rezeki, mampu memberikan sehat, mampu memberikan umur panjang, mampu memberikan pertolongan dari himpitan, dari persoalan, dari problem, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita amalkan apa yang menjadi tuntunan Rasul, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Allah sendiri juga berfirman di dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Enggak ada perintah berdoalah kepada Muhammad, mintalah kepada Jibril, mintalah kepada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Enggak ada memohon, meminta, berdoa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu termasuk ibadah. Namanya ibadah itu hanya kepada Allah. Adapun kepada Rasul alaihi salatu wasalam, kita mengimani beliau sebagai Rasul, sebagai Nabi. Kita mentaati, mengikuti tuntunan petunjuknya. Nah, kita hidupkan sunnahnya. Ini jemaah kaum muslimin rahimani Allah. Nah, termasuk tuntunan-tuntunan masalah pekuburan tadi, supaya kita tidak terjatuh dalam kesalahan penyimpangan, supaya keimanan akidah kita terjaga. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita di dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, hingga nanti kita dipanggil oleh Allah. Semoga diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.